Misma. Skor Scorpio. Pak esunya. Senang muring ngomong anisa Scorpio. Padangi sinar rembulan seindah gemerlap bintang. Wes suwe ora nyawang, opo kowe isih sayang? Nganti lali rasane tresno, opo pancen wis ra ono rasa tresno kanggo slira. aliku ngerti ono ati sliramu nanging ono ne mung sewates kanca padha ra wani ning ngungkapke tresno yen ku pandang gemerlap nyang mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iki ora Oh, karisma Rosa Morena. Morena, Bie. Empro. Yang mana? Oh, Risma. Selamat malam Atas. Pasti tahu lagunya semuanya ya. Spesial buat Atas pun tercinta. Aku minta semuanya nyanyi bareng-bareng ya. Yuk. kasih tepuk tangan sedikit aja dong. Ku bersama artis cantiknya Indonesia, Nela Karisma. Masih bersama Ica Musika. Hatiku Claudio Nong Laras. goyang ke sini. Oke. Ada berkansa yakin sempurna. Apa yang diizinkan lebih dari sesuai jika Allah berkata thank you. Desa buat SPI Sobat Perkasa Indonesia seduran saat bawa di jalan coy. Suci kan tiba segala mati neng. Bye. Karisma. Kita goyang bareng-bareng lagi ya. Banjar Negara. Untukmu ono kawate, ono lomboe, ono kangkunge, yen brenges keto aslimu, keto wakumu, ¡Gracias!